Sejarah. Wah, biasa nasi dekat sini. Ini tidak ada kena apa. Biapa mau kena apa. Ini tidak ada kena apa. Awan ini dah siap makan ini. Wah, biasa nak kurang mesej sejarah. Wah, punya ada kurang mesej sejarah. Wah, biasa nak kurang mesej sejarah. Sayaga, wah saya sana sedekah sendiri. Wah tidak saya kena apa. Wah apa mau kena apa. Wah tidak saya kena apa. Ada ya dunia siapa makan kami. Biasa kurang bisa sihir loh. Kalau tu bisa sihir loh. Biasa kurang bisa sihir loh. Sayaga. Wah, biasa nasi dekat sini. Wah, tidak makan apa. Wah, apa makan apa. Wah, tidak makan apa. Awan ini dah siap makan kami. Ini ada kurang mesej dia loh. Wah, punya ada kurang mesej dia loh. Ini ada kurang mesej dia loh. Wah, punya ada kurang mesej dia loh. Hidesagu, Ebola. Nika beda lingala, hidabese beda lingala, kayo beda lingala, Nedo gumisia wanera bebena, Ebeliba wanera bebena, Ebeliba be kusakwa biki bebe miyawa, Nika beda lingala. Tidak bisa kita tinggal, kaya kita tinggal. Tuh kami siapa ni dah berpena, salah siapa dah ni dah berpena. Banyak aku sahaja pilih berpemia wah. Nikah kita tinggal, tidak bisa kita tinggal, kaya kita tinggal. Kuku mana ni dah berpena, jaga fon ni dah berpena. Aku lu kusak wah pihi bebe mia wo, kulu bebe, salah sahwe bebe, kulu bebe, salah sahwe bebe, mau fuyen ni bo, tiga sahwe fuyen ni bo, mau fuyen ni bo, tiga sahwe fuyen ni bo, ya, ni apa dia kali ya, tiba apa Nya serali ya kayu, tibi apa Nya meri ya kayu, wajah, Nya meri ya kayu, ya, ya, tibi apa Nya serali ya kayu, tibi apa Nya meri ya kayu, ya, wajah, ya, ya. Tibi apa Ni asal dia kayu Ni meri dia kayu Ye yo yo. Ni mau saya yang lain mulu ba. Wah, punya saya yang lain ini mulu bo. Ni mahu saya yang lain ini mulu bo. Kuku na, kaya wala lebiyo. Hanya wala, kaya wala lebiyo. Pulo, kaya wala lebiyo. Ni mahu saya yang lain ini mulu bo. Wenya saya yang lain ini mulu bo. Ni mahu saya yang lain ini mulu bo. Kuku na, kaya wala lebiyo. Hobi yo, kaya wala lebiyo. Hobi ya bero, kaya wala lebiyo. Ni mahu saya yang lain ini mulu bo. Hanya saya yang lain ini mulu bo. Ni mahu saya yang lain ini mulu bo. Kuku no, kaya wala lebiyo. Iman no, kaya wala lebiyo. Iman ne bolo, kaya wala lebiyo. Ni mahu saya yang lain ini mulu bo. Wapu no saya yang lain ini mulu bo. Ni mahu saya yang lain ini mulu bo. Kuku no, kaya wala lebiyo. Hobby, oh, yeah, what a libio. Oh, yeah, what a libio.